Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan, masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corokannya saiki kena ham, kena semprinya Kak Seto. Nabi juga saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa? Coba Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kau apa ngiyas no Rabi cacilik niru Nabi Rabi Aisyah cacilik setruk iwiyo bocah kok ngono. Faham yang maksud? Kamu boleh berdalih aku ngapain cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal gak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa jodoh gini? Sapu tangan. Sapu tangan itu, mati itu buka. Wajah setelah dibuka isinya itu Aisyah. Jadi Zawjatuki, ini perempuan istri kamu, kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misbah. Misalnya mustakmal di fikih, kayak misbah wudhu misalnya, dengerin ya, kayak misbah wudhu. Cipratan dari wajahnya kayak misbah kena tangan yang sudah mustakgo nyawuh banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Takhoyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanahnu junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah, Maimunah itu garwani Nabi tapi ya serotek sepuluh. Ya sahabat, ya ada yang takut ini mas aku. Ya, ya Ummul Mukminin, kalau ini di buju ayu, ini aku ngambung buju itu batal apa sotau. Jadi remuk no, jadi udah gini lucu. Takut aku, hari Nabi nabi aku pas poso atau kambung, takut Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso itu Aisyah mergo ayu. Gak ini cerita. Bawa Maimunah, bawa sopo, pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takut sama Sayyidah Aisyah. Ya Ummul Mukminin inna wa lestahi minal haq. Allah itu kan gak malu ngendikan bareng apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi kobalani Rasulullah bahwa soim biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap pos. Itu artinya kan coba kalau gak ada Aisyah ya kita kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngentikan. Kuntu ufariku mani yamin sawbi rasulillah wa sallafihi. Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu gak perlu dibasuh. Cukup ufarik, ufarik itu tak keroh. Terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani apa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono Mas Abu, bojo serabakat pinter. Jadi misalnya bojomu, bojone sini kene kabeh, kan serabakat pinter. Ngerti pantas yang lanang itu empok udah ratau di duwe. Pokoknya riwayat itu seputar duwe. Jadi empok bojoku itu boleh habi. Aku nganti saya kira tahu jenis duwe. Nah ratu gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem bojo elek kono mulai aku gare bojo zaman akhir ucik ya Allah ya Allah ngenang bojone mu urusan sitok bojomu ngono ra Gus aja rasani ngarepe ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah bojomu kan riwayate ngono aku tahu seneng wis pindah go serong tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahasana halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artine yo. Nak Aisyah boten nggih, Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruk kayak siapa itu? Wah, kalau sama Aisyah hormatnya. Yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruk. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutawatti mutatawi amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau ndak ya ndak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja izan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tiap itu niat tuh poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu ndak wajib nginepno niat asal urung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh rong sarapan atau rong ngopi, nampar kopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya umat mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu. Nabi ku niat poso. Bareng ngono ana seorang ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus muni kodimi ini. Maksudnya, wis ndi tak pangan. Intinya terus membatalkan puasa. Dadi aku roh Nabi poso sida yo tak bolak-balik. Ras sida yo tau bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Iku bojo tenan, kaiku donya akhirat. Senenge Nabi nang wedok koyo ngene iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocok kok gebloke ngono iku masalah iku beda. Paham? Kulo nu termasuk di bab iki rodok bejo. Kulo nu sering nggih disewani tiyang kok takok ngene ya rodok kurang ajar nih takok rodok kanca kulo dadi wani kurang ajar pe kulo. Gus kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya meniko. Dekne iku wis pengalaman kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kulo abe Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kulo kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Godene de kanca kiai somoco Fathul Wahab, maca Fathul Muin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Bager mulang takut enggak. Kowe nak mulang terus warek. Terus wayahe dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten? Hafiz sing ngalahnya mergo bojone ya akeh. Kulo di kanca Hafiz sing ngalahnya tak takut lho kulo anggere terus. Apa nak terus terus anak warek. Wah, luar syukur bojoku ora jenis sing iki. Ora jenis ngono ya tak kobal apa minam. Jadi dari cara Mbak Asyim Zadi dosa terbesar perempuan gobloknya bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok kok jadi mergo. Tapi sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim di bang itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenali itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kinfuat, jadi tahu santri ini mau rompulau, telungpulau, akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji, di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong-wong jinggoten yang mengikuti Mustafa. Jinggoten khusyuk maksud itu. Khusyuk lah maksudnya Mustafa. Itu anak sing cilik, umur telungpulau, man. Jebret non ngarepe mejo. Ngaji terus. Orang umumnya nak ngamuk kan kentai ini ngomong gitu. Iku buat diparani neng. Neng musola yang diparani. Umumnya bujuk ngolah nak ngamuk kan kentai ini. Iku orang diparani. Anak itu berenang. Iya. Mana bujuk musing saya itu sape? Maju lah. Bos bujuk ngeri tenang. Mengani kalau nunggu syukur orang pegatan, umumnya wong alim pegatan. Kalau orang pegatan, wes syukur. Bos sebenar roh, pokoknya saya ini penting orang. Bos sebenar kare pangeran sing roh, Imam Sibawe niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawe darane Sibawe iku mergo mambune kaya apel. Ganteng Mas Sibawe. Wis ora mambune kaya apel, Mas. Ora kaya aku, ya Mas Sibawe ora kaya mambune kaya apel. Kabeh wedok-wedan jeneng Imam sinten? Ganteng tak isih enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36-32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya men nulis. Tapi iki dipindah kitab nulis. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Dari bahasa Indonesia kaya Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab to. Injil Mas Brono maksud bae. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab. Dari bahasa Indonesia itu. Singkat cerita iku bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu wis ora apa terus ora elek yo ora. Saya lek men goreng tempe terus apa elek. Lha saya bojone mikir, aku nganti di baro mergo barang iku, iku kitab iku. Suatu saat paginya sebab iku kertas entek nggo ngarang moro pasar apa tuku napa. Nah saya gak kata fotokopi, moro pasar, pasar ya atuh. Dobong kita pikirane sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupane wis dino apa teko Imam Sibawa kitab kunti tak apa gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku cepegat bojone mangsane ora milih dene dadi Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo Imam Syafi'i iki ngono Imam Syafi'i ora wani rabi wong gedhe rawani rabi ning jare Indonesia gara-gara wedi nak nuntuk. Dadi dia nak rabi ngomong nang ngene, iki kena mbok tiru. Dek tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal ngomong nang ngeten. Diumumno. Sopo sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi, wong aku sibuk mulih. Terus syarat ketiga, kegiatannya gawe ana jajan aku mulang santri. Dadi syaratnya jadi syaratnya aku tuh pinter gawe jajan, sing pas aku mulang om, karena ono wong ngaji, tapi detik kayak jajan. Senengnya gak jajan halawiyah, halawiyah tuh manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu, yang min ahlil khairi wasallah, siap dinegai beliau tanpa syarat apa. Ya aku nganti sepuh tiap ono santri teko, ya mau ukdumi, pokoknya aku gawe no jajan ini layani gak no jajan. Terus diulang ngaji, semua tuh nganti kapun, jadi boten. Jadi wong dhisik ku saking senenge ilmu ku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim ya. Kulo susah. Susah. Wake wong alim tuntas yakin gara-gara sito tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin, sale ning dunia hafid sing rodok lanyah. Akeh. Ilang gara-gara opo? Oh hilang bos, oh hilang. Jajal lah bos, ngelatihan umah-umah. Ngelatihan umah-umah ada istiqomah, gaya pengajian apa, ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong ngalim, wong api itu untuk neng. Neng sing anak kiai, sing yes, di tradisi berjuang, itu relatif gampang. Tukaran itu terkendali. Misalnya, tapi gak harus neng gede. Pokoknya, sing di tradisi berjuang. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo. Perjuangan. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi ndak harus anak iki gede mboten, pokoke anak saleh lah. Engko nek misale saleh kan pokoke anak PKI lah, pokoke sing wangel temen. Oh, yang penting ngerti pentingnya nopo? Perjuangan. Aku lalu ngerasa no, saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya kesini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama Tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Kalau kemis ngajar di sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Terus begitu, siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ora pati ro. Aku yang ngomongin anak-anak iki ya, iki dikramat dhewe aja ngenteni kramatku. Dadi kowe. Dadi kowe ya pokoke padha uripe ngono. Luwan karo kula bojone iki kudu dikramat dhewe nek ora wis tak kebal wae minan kudu tak kebal ya kan. Lah ini kan ya seperti, nah itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Isa gini, saya itu punya Musnad Ahmad gini, misbah. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Gifuat, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang. Atau taruh saja gini, sebetulnya enggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sambil. Enggak masalah besar enggak kalau istri sambil jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau enggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya oke ya Rasulullah kalau enggak ada yang sarapan ya kita puasa. Koe bayangno di bojo ngono ayo. Nak nganti kiamat. Kok cek segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita tidak dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginep no niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi tidak ada yang dimakan. Coba kalau tidak orang benar-benar solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora. Ono ra ono sarapan di kesempatan ayo Pak Poso. Sekabel kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak wis kapan ae terjadi tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu itikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya itikaf di masjid. Sekarang hitung saja Gifuat. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka. Dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka. Pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ning dinggon garwa akeh itu sumber masalah. Tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Ning bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya wong kecangkemane wong wedok. Dan luweh kecangkemane bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa sama, semuanya menjadi sholihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andaikan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. Ini dinggono wong wedok, ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis iqamatul shalah. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andaikan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak, bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah sholihah setelah dinekai. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah, bujumu di kenangan ini tau aku takok nak iyo yo gawe-gawe, aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah gitu. Nabi nak seling pengiran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Ya saya wayu, Mas. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang. Malang berarti. Cara kene marti ngalor ngidul. Terus mlumah. Iku Nabi ku nak wayahe salat ya numpangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus dari sebab fikih boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong engke pol mate Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mesti tunggoni sajadah tok iku. Ah, kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ra tau ono wong iki. Wong iki tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Ya kamar sing dienggo sare, iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglepot. Nabi sholat, Allah Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor, glojor kakinya apa cara gitu? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud to meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah kamu. Salat kerameni kon mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi kuwi semua. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane nirumu paling Nabi salat adep kiblat kita madep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan ngono-ngono to. Gak mungkin kowe niru. Niku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang salat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inna ma yuridu wa yuridu umurid sanapa halal baiti wa yutahhiru napa. Ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdhu'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atas wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa hadis. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikum. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutla fi buyutikum min ayatillahi napa wa hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu nah. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Leling bojo liya terus sampe marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah iki yo wong wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu artinya anak gue saya kan bantok kok isora roh padange ngono cak goblok e ngono kok jaman dise kok bayangno ah gua bocah kok elek elek kula sering bantok wong elek-elek kok iso Gus rakun-rakun ramene ngono bocah kok ora wis repot-repot. Nah itu, nah ini kan masa masih nerangkan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibu napa wanita kuwate kok mbok pahami seneng wong wedo sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita itu ditututi Gevan, ditututi. Ternyata Nabi Morobaki, Morobaki itu Nabi penuh dengan kepanikan, panik, panik sepanik paniknya. Ya itu khasnya orang soleh, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan, ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum darokomil mu'minin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis, kirim salam, berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daroqaumil mu'minin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu ke metu. Ya tetap tinggal tuh. Kadang malah mantel di kancing beres mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi guys padha dene. Jadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wah esuk tukaran perkara blonjo ya sing terusno nganti mati. Ambis. Wancan apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa annabi lastunna ka ahadim minan nisa. Hei para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma'ala itu dua. Satu para habaib dzurriyah, dua aswad. Apa? Aswad. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. kalau habaib duriyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah, paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala, saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila, ila, ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya? Intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Mbak Siti Nal, gak cocok, ya biasa lah orang cocok. Wah, Mbak Mustafa kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, kira cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awor gue terus cocok ya, enggak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang di geding ya orang, gak penting di geding. Ya biasa lah ya nama. Konco ngaji ya, biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Cong, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Nabi enggak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maksudnya Allah. Sehingga Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebingung. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin tidak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara dohiri, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut, Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah, apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudara. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak, gue kok mati zaman urip aku loro pemenang buat tinggal mati, mesti wiridannya kan gitu urusan materi. Ojo mati sih, utangi beres sih. Anak-anak mewarisi sih, mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin, saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya, bukan dulu kan. Arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah. Sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki la fi riki, katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyin, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki la fi riki, kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi, maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Dah, sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar. Ada keluarga yaitu Abdurrahman, dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis, bab manakibi Fatimah Tizar, Fatimah Tizar. Manakibnya siapa? Fatimah Tazahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu. Tahu orang yang enggak dikenal. Itu normal kalau orang enggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kapundhut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur sama tidak cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin kolaha adalah Allahumma ma'arrafikil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya Ahli Sunnah Pak wal Jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nati kata Nabi, ya Nati putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukun fi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau enggak orang soleh. Woi, diarani saiki lho kasus semesak ya. Takon mati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap enggak? Dari meh tobat-tobat iya nglakokane jenenge. Ya kan enrosno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri, cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa." Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi, maka saya senang sekali. Sebab itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih umul mu'minin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing. Wanisa siwah kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. Wanisa siwa apa? Kasih perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali gak karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking enggak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah. Akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta. Saya tapi ingin sholat. Akhirnya, karena dua beliau itu perempuan. Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah. Karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rojulin. Semua kata Ali diganti rojul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rojulin akhir. Gak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulanya kena gedeng wong mau nyebut itu ada sanate. Jadi mulanya terus noyo. Gedeng wong itu gak usah sebut apa. Jeneng. Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali. Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat. Asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak. Yang ngendikan Aisyah itu gak ada kata Ali. Wabena rojulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya, "Man rojulun akhar?" Rojulun akhar itu siapa? Aisyah itu gak jawab. Yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Nah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rojulun akhar itu Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rapati cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Gitu? Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok bisa untuk dalil kok kuno bareng yorara. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus, pokoknya makan-makan. Untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNO membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ojo kowe juga ngholi terus wah ngel-ngel wong. Lara di umat kok juga napa? Aneh-aneh. Hala itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Wafat Abdallah Qawwah dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gua rasa bakas sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Dinikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Mbak nak gurumu guru sipir ya ora. Nah, terus Nabi itu ya unik. Meredakan dua konflik itu, Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi itu oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengin Aisyah menghentikan ngomentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men ngomentari ibu. Nabi ya mengoroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter mah dede Aisyah langsung wah ini masalah. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Besoknya pinter neno, pinter satu terang, pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah ben ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lu hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk jopo. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk duduk. Hanya Aisyah diingatkan sisi coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis duduk. Iki eling terus Aisyah. Iya. Menjak iku serata ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah, karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Jawa. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah, cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, aku kan orang duwe seni, wong roh kuwi kepen ngamuk kere ben wayo aneh-aneh modele ayo polae. Nah, ini kembali tadi ya, jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nah, ngarangnya khed apa? Jangan nanti digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Udi, pernah tak polling sama Mbak-mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Lu sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna. Itu ada di Om gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukum isu suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, ya itu jadikan hari haid. Lianya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun nisa. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nanti didokumentasi dolla wa adolla sesat dan oh, hukumnya rara yang bener kok dia kok didokumen. Ya, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa li anna kullama kana lillah seperti ini wadhil hisalu allati waqa'at napa li rasulillah laisat minat dunya fi syai'in. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentari saya nawain apa wa hadhil khisalu alladhi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li'anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah, itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar umpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rosidi fil majelis ar-ro. Ini penting sekali saya utarakan biar apa? Kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi yang kita sadar qiyas ma'al fariq. Seorang lagi apa? Qiyas ma'al fariq. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis wata. Terus kue kepengen murid temen niru kue total koyo. Zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi ya biasa wae. Kadang-kadang rano itu cetakon, mau sarap ya. Ya karena beda.